Bismillahirrahmanirrahim. Berkata al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Wa yurwa an Sumayt al-Sadusi qala khatabtu imra'atan faqalu la nuzawwijuka hatta tutalliq imra'atak. Faqultu inni qad talaqtuha thalathan fazawwijuni thumma nadharu ila imra'ati 'indi. Faqalu alaysa qad talaqtaha thalathan? Faqultu kana 'indi fulanatun fatallaqtuha wa fulanatun fatallaqtuha wa ma hadhihi falam utalliqha. Fataitu Syaqiq bin Thawr wa huwa yuridu al-khuruj ila Utsman wafidan. Faqultu sal amiral mu'minin an hadhihi. فخرج فسأله فقال نيته خرجه أبو عبيد في كتاب الطلاق وهكى إجماع العلماء على مثل ذلك. وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد حديث السميط تعرفه؟ قال نعم السدوسي إنما جعل نيته بذلك فذكر ذلك شقيق لعثمان فجعلها نيتها. Masih dalam pembahasan niat. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah dari Sumayt, diriwayatkan dari Sumayt As-Sadusi, Allah berkata, khatabtu imra'atan, aku pernah pada suatu hari aku pernah ingin melamar seorang wanita. Faqalu la nuzawwijuka hatta tutalliq imra'ata. Kami tidak akan menikahi kamu sampai kamu menceraikan istri-istrimu. Faqultu inni qad talaqtuha thalathan. Maka Sumayt As-Sadusi menjawab, aku sudah mentalaknya 3 kali. Fazawwajuni, maka kawinkanlah aku, nikahkanlah aku oleh seorang wanita. Tamanadharu. Kemudian mereka mengecek, benar enggak nih? Jangan-jangan bohong. Fa idza imra'atin di, maka tiba-tiba mereka melihat ada istriku di sampingku. Faqalu alaysa qad talaqtaha thalathan? Maka mereka bertanya, wahai Sumayt, bukankah kamu sudah menceraikannya 3 kali? Faqultu, maka aku jawab, kana indi fulanatun fatallaqtuha. Aku memiliki wanita yang lain. Ini fulana ini bisa istri yang kedua, ketiga, keempat, bisa. Atau mungkin budak perempuan bisa, atau mungkin karena kirah fulanatun, nah karena kirah masih umum, fulanah ini nakirah, nakirah maknanya umum, baik fulanah siapa saja dari fulanah, ya fulanah ini perempuan ada di sisiku, sudah aku lepaskan. Jadi seakan-akan dia ingin menggambarkan ada seorang yang terikat kemudian aku lepaskan. Tolak itu kan bisa mananya apa, bisa mana cerai kalau bahasa Indonesianya, Bisa makna yang lainnya apa? Melepaskan dari ikatan. Ini tergantung. Makanya nanti di ujung hadis ini dilihat niatnya apa. Dia ngomong talak ini apakah niatnya menceraikan istrinya benar, ataukah hanya dia meniatkan orang lain ketika diikat dia bebaskan. Sama, talak juga. Ya, burung yang dikurung misalnya, talakah, dibuka sangkarnya, dibebaskan. Wa fulanatun fatalaqtuha, dan ada fulanah, kemudian aku ceraikan. Berarti dua nih fulanahnya. Berarti ma bisa jadi istri yang kedua, ketiga, keempat, atau maknanya budak wanita dibebaskan. Makanya nanti ujungnya terakhir maksudnya dari ucapan dia niatnya apa, dia pengen apa nih. Maka dijawab oleh Sumayyah bin Sumayyah As-Sadusi, "Fama hadhi, adapun wanita ini, istriku ini, falam utallik, wah aku belum menceraikannya." Berarti ya tadi makna maksud yang dia ucapkannya apa, pengen maknanya apa, niatnya apa. Fa'ataitu Syaqiq bin Thawr wa huwa yuridul khuruj ila Utsman wafidan, maka aku ceritakan kisah ini kepada Syaqiq bin Thawr dalam keadaan beliau ingin menjumpai Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Utsman ibn Affan. Faqultu, maka aku katakan, sal Amirul Mukminin an hadhi, tolong tanyakan masalah ini kepada Amirul Mukminin. Siapa? Utsman bin Affan ketika itu. Di zamannya Utsman ini kejadiannya. Fakharaja fasa'alahu, maka Syaqiq bin Thawr keluar rumahnya dan menuju Amirul Mukminin Utsman bin Affan bertanya tentang permasalahan ini, maksudnya apa, apakah talak atau apa. Faqala niyyatu, lihat niatnya, dia niatnya apa. Kata siapa? Kata siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Ubaid dalam kitab Talaq dan dinukilkan ijma. Ini niatnya apa? Dinukilkan ijma. Dia ngomong ini niatnya kemana? Innamal a'malu bin niat. Berkata Ishaq bin Mansur, aku bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wahai Imam, hadis Sumayyah ta'rifu? Qala na'am. Wahai Imam Ahmad, hadis tentang As-Sumayyah, ceritanya Sumayyah ya, yang bertanya, yang mengutus Syaqiq bin Thawr menanyakan kepada Amir Mumin, apakah kau mengetahuinya wahai Imam Ahmad? Dijawab oleh Imam Ahmad, na'am ya, aku tahu. As-Sadusi. Ya, Sumayyah As-Sadusi. Innama ja'ala niyyatahu bidzalik. Dihukumi sesuai dengan niatnya. Ya. Ada perempuan di sisiku, aku lepas. Lepas maksudnya bisa, bisa dia diikat, dilepas bisa, atau disuruh keluar juga bisa. Menjauh ya tolak. Ya, bebas. Ya. Nah, bebas dari genggamannya, cengkramannya, gangguannya. Ini kan maknanya masih umum, makanya dikembalikan ke niatnya ini. Paham? Ini lafaz-lafaz, kalimat-kalimat yang umum bisa dipakai ini dan itu, ini dan itu. Maka dikembalikan ke niatnya. Wadhalika fadhakar dhalika syaqiq li Utsman faja'ala niyata. Kisah itu disebutkan oleh Syaqiq kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Maka Utsman menjadikan hukum tergantung pada niatnya. Niatnya apa? Innamal a'malu bin niat. Bisa aja mungkin nama burung namanya fulana, tolak tuh aku lepas burungnya. Bisa. Karena masih lafadznya apa? Umum mengandung ini. Bisa. Mafhum ada. Adapun fulanah yang beneran maksudnya istrinya yang benar, ya enggak dicerai lah. Ini namanya strategi. Ya. Penggunaan kalimat. Kembalikan hukumannya, hukum yang sebenarnya dikembalikan kepada apa? Niat dia, niatnya apa? Kalau niatnya orang lain ya enggak masuk pada talak. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam.